daripada nanti kau menyesal. Lebih baik cinta yang kau tinggal. Raihlah semua ilmu, banggakan ayah ibu, lupakan cinta palsu. Hidup hanya sekali, waktu takkan kembali. Cinta yang telah pergi, jangan kau pikir lagi. Apalagi kau santri, lebih baik mengaji. Gapailah semua mimpi. Kau santri, kau santri, kau santri. Hidup hanya sekali, waktu takkan kembali. Cinta yang telah pergi, jangan kau pikir lagi. Apalagi kau santri, lebih baik mengaji. Gapailah semua mimpi. Kau santri, lebih baik mengaji. Gapailah semua mimpi. Kau santri, kau santri, kau santri, kau santri, kau santri, kau santri. Janganlah engkau bermain cinta, utamakan dulu cita-cita. Jika memang kau santri, ilmu yang engkau cari bukan cinta yang basi. Bila punya kekasih jelita, walau cantik bagai Dewi Sinta, putuskan saja dulu, fokuskan cari ilmu, kejar semua mimpimu. Hidup hanya sekali, waktu takkan kembali. Cinta yang telah pergi, jangan kau pikir lagi. Kau santri, kau santri, kau santri. sebagai Dewi Sinta. Putuskan saja dulu, fokuskan cari ilmu, kejar semua mimpi.